Are you ready, Rena? Kadei Mega, are you ready? Masih kau bersama dan harus berpisah. Semoga kisah cinta kita abadi selamanya. Itu cuma naluri. Naluri laki-laki. Naluri seorang mau laki-laki. Mau diturutin sampai mana kamu, Mas? Ya enggak juga sih.